Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di sini. Sebenarnya acara ini minggu yang lalu lah kita gagas untuk mendiskusikan masalah tema Zionisme dan umat Islam dan juga pengaruhnya terhadap pemikiran Islam. Meskipun secara spesifik tema-tema ini sering dikaji, tapi kita ingin memberikan porsi bagaimana INVIS ingin memberikan satu bagian, apa namanya, satu aspek dalam apa namanya, upaya untuk membangun tradisi pemikiran dan peradaban Islam adalah membangun satu, mengkaji satu masalah dengan lebih mendalam. Ada satu penggal sejarah dari kehidupan umat Islam, yaitu sejarah hancurnya kekhalifahan Utsmani, ya, yang saya pernah kebetulan melakukan satu penelitian kecil-kecilan untuk tugas mata kuliah di ISTAK tentang history of Ottoman Empire, history apa namanya, sejarah dari Turki Utsmani. Ada satu bagian yang saya ingin teliti waktu itu adalah apa sebenarnya peran dari gerakan Zionis dalam keruntuhan itu dan bagaimana detail-detail dari gerakan mereka ketika mereka berhasil untuk menggulung Turki Utsmani. Ini menurut saya satu yang sangat penting karena kadang-kadang ada apa namanya, opini yang berkembang bahwa Daulah Utsmani ini hancur karena dihancurkan oleh Barat, ya, diserang oleh Barat. Tapi kita juga perlu lebih detail melakukan penelitian bagaimana sebenarnya hancurnya Turki Utsmani itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan dan hikmah apa yang bisa kita ambil. Secara umum kita bisa melihat, ya, bahwa Yahudi ini memang bangsa yang kecil, bangsa yang begitu banyak disebut dalam Al-Quran, bangsa yang memang tampak betul bagaimana karakter mereka yang suka berkhianat, mereka yang mengingkari kesepakatan, mereka kemudian mengingkari perjanjian yang telah dibuat dan seterusnya. Jadi ini sudah sejak zaman Nabi Musa, kalau kita lihat mereka kemudian ingkar kepada Nabi Musa, ya, setelah mereka diselamatkan dari penindasan Fir'aun, kemudian mereka juga membunuh para nabi mereka. Nah, salah satu pengkhianatan lagi adalah mereka suka mengubah-ubah kebenaran, ya, mereka suka menyembunyikan kebenaran bagaimana disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 44 gitu, ya. Jadi merekalah misalnya yang pertama kali memberitakan akan datangnya nabi terakhir. Tapi ketika nabi terakhir itu datang, mereka juga yang pertama ingkar. Ya, mereka kemudian diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk tinggal di Madinah dan mereka kemudian mengingkari kesepakatan itu lagi, piagam Madinah itu dilanggar. Nah, dalam kasus dengan umat Islam ini cukup menarik kalau kita lihat rentang sejarah dari Yahudi. Yahudi itu interaksi pertama dengan umat Islam secara kelompok di Madinah, resmi dalam piagam Madinah. Kemudian mereka berkhianat, kemudian mereka diusir dari sana. Tetapi ketika Yahudi kemudian tersebar ke seluruh dunia, kita tahu umat Islamlah yang kemudian menjadi pelindung Yahudi. Ya, misalnya bagi orang Kristen, ya, orang Yahudi ini adalah disebut sebagai yang bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Kristus. Maka kalau kita lihat sekarang kasus dari siapa, Mel Gibson, ya, di televisi, Mel Gibson sampai dia disebut anti-Semit sekarang ini. Ya, sebelumnya film dia sudah masalah. Film dia The Passion of the Christ itu menggambarkan yang bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Kristus adalah siapa? Yahudi. Ya, tokohnya namanya Kayafas. Kalau kita lihat film itu jelas sekali bagaimana sosok Kayafas itu muncul ya, dalam merekayasa agar Kristus itu terbunuh. Meskipun kadang-kadang agak paradoks ya. Kepercayaan pokok agama Kristen itu adalah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tapi justru harusnya mereka berterima kasih pada Yahudi. Ya, bahwa Yahudilah yang menyebabkan akhirnya Yesus itu disalib. Sampai akhirnya jadilah agama Kristen itu. Tapi anehnya mereka justru dalam sejarah nanti, mereka luar biasa mengembangkan bahwa darah Kristus itu harus ditebus dengan darah Yahudi sampai akhir zaman. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang banyak diungkapkan oleh tokoh-tokoh Kristen. Ketika mereka ditindas di Eropa, setelah mereka mengalami diaspora sejak dulu, ya, mereka dihancurkan kerajaan Yudah itu, ya, pada zaman Nebukadnezar, kemudian zaman Nero, ya, pada awal-awal tahun 70 Masehi, itu mereka kan tersebar diaspora ke berbagai dunia. Nah, orang Yahudi ini di Eropa, sampai raja-raja Eropa banyak mengeluarkan daerah bebas Yahudi. Ada satu cerita bagaimana dalam buku-buku sejarah Yahudi sendiri, mereka membandingkan tolerannya orang Islam dengan penindasan orang Kristen. Sampai mereka menceritakan bahwa di Eropa itu ada satu kasus dulu, kasus itu namanya kasus Black Death, kasus penyakit maut, ya, waktu semacam seperti pes diduga karena dia disebarkan oleh tikus. Nah, Black Death ini menghancurkan sampai yang mati sepertiga penduduk Eropa waktu itu. Diperkirakan sekitar 20 juta orang yang mati. Nah, penyakit ini di samping menyerang Eropa juga menyerang Afrika Utara. Nah, ternyata respon antara Muslim dengan Kristen itu sangat beda terhadap Yahudi. Di Eropa, orang-orang Kristen mengatakan penyakit ini muncul gara-gara Yahudi. Akhirnya orang Yahudi diburu, banyak dibunuh, dibakar. Tapi di wilayah-wilayah Muslim, di Afrika Utara misalnya, itu orang-orang Yahudi tidak diapa-apakan. Artinya mereka, orang Muslim tahu penyakit ini bukan karena Yahudi. Ya, memang ini penyakit biasa. Nah, itu ada sarjana Yahudi yang meneliti masalah itu tentang bagaimana respon Muslim dan Kristen terhadap Black Death. Oleh karena kalau kita lihat dalam sejarah, ya, ketika orang Islam mulai masuk ke Eropa pada tahun 711 Masehi, itu orang Yahudi menyambut gembira. Ya, dan kemudian selama 800 tahun umat Islam di Spanyol, dari tahun 711 ya, sampai kekuasaan Muslim berakhir, ya, tahun 1492, 800 tahun itu orang Yahudi mengalami zaman keemasan. Mereka menyebut era Spanyol itu, era Muslim di Spanyol adalah juga zaman keemasan Yahudi. Orang Yahudi ada yang sampai jadi Perdana Menteri, ada yang jadi Menteri, ada ilmuwan-ilmuwan besar Yahudi muncul. Jadi orang Yahudi juga menikmati zaman keemasannya di wilayah Muslim. Pada saat yang sama mereka mengalami penindasan yang begitu dahsyat di wilayah-wilayah Kristen. Nah, kita tahu apa yang terjadi pada saat Spanyol itu. Setelah 1492 jatuh ke tangan Kristen, kemudian dikeluarkanlah Edict of Expel oleh Isabella. Muslim dan Yahudi diberi tiga pilihan. Satu, mereka harus keluar dari Spanyol, ya, atau mereka dibaptis secara paksa, atau mereka dibunuh. Cuma tiga pilihan saja. Ya. Mereka harus keluar, meninggalkan semua harta bendanya. Ini sebetulnya tragedi yang luar biasa. Bagaimana mereka sudah hidup di sana 800 tahun, akhirnya mereka diwajibkan untuk memeluk Kristen. Ya. Mereka harus memeluk Kristen. Maka terkenal dalam sejarah, orang Muslim disebut dengan Moriscos, orang Yahudi dengan Maranos, yang terpaksa masuk Kristen. Karena mereka dengan ketat diawasi, ya, hancur. Akhirnya Muslim dan Yahudi habis. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi ini lari ke wilayah-wilayah Muslim. Waktu itu ditampung di Turki Utsmani. Ya. Ada banyak cerita yang menarik. Ya. Jadi Setelah 800 tahun orang Yahudi dilindungi di Spanyol, di wilayah Muslim. Kemudian orang Yahudi diusir oleh orang-orang Kristen bersama orang Muslim. Orang Yahudi hidup di wilayah Utsmani dan mereka kemudian mendapat perlindungan ya dari Turki Utsmani selama 600 tahun. Sampai ada sebuah surat, ya, saya sebenarnya sudah tuliskan cerita itu di buku saya ini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam, paper yang ada ini sebagian dari isi buku ini. Ada satu cerita yang menarik bagaimana orang-orang Yahudi internasional itu berterima kasih betul kepada Sultan-Sultan Turki. Bahkan kepada Sultan Abdul Hamid, ya, yang nanti mereka akan hancurkan Sultan Abdul Hamid ini. Jadi mereka ada sebuah surat dari Yahudi Prancis yang mengatakan pada musim semi tahun 1492 kaum Yahudi yang diusir dari Spanyol menemukan perlindungan di Turki. Sementara mereka ditindas di belahan dunia lainnya. Mereka tidak pernah berhenti menikmati perlindungan di negeri-negeri leluhur Tuhan yang jaya. Mereka mengizinkan Yahudi hidup dalam keamanan untuk bekerja dan untuk membangun. Ya, the Alliance Israelite Universal bersama dengan Yahudi Turki dan seluruh pemeluk agama lain dari semua negeri bergabung dengan kami untuk merayakan ulang tahun ke-400 bertempatnya Yahudi di Turki. Jadi itulah mereka menyanjung-nyanjung Sultan Abdul Hamid II akan bagaimana perlindungan-perlindungan yang telah diberikan kepada mereka ya oleh sultan-sultan di Turki. Tapi sekalian yang penting kita cermati kemudian, meskipun kemudian Yahudi itu mendapat perlindungan seperti itu, sampai orang Yahudi itu memiliki satu mahkamah sendiri, satu mufti sendiri, ya, diberi izin untuk itu. Tapi ternyata diam-diam mereka menikam dari belakang. Nah, setelah Kongres, pada saat yang bersamaan di Eropa itu, karena Yahudi itu ditindas terus, ya. Semula orang-orang Yahudi itu mereka semula enggak berpikir membentuk negara tersendiri. Ya, mereka semula berpikir untuk mengakhiri penindasan Yahudi itu mereka melakukan apa yang disebut dengan asimilasi. Seperti Herzl, Herzl itu seorang yang asimilasi. Ya, dia berpikir bahwa ya orang Yahudi harus mengasimilasi dengan orang Eropa. Budaya Eropa. Sampai ada beberapa saudara Herzl yang masuk Kristen supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat Eropa. Tapi ada satu kasus di Perancis, itu kasus Dreyfus Affair, yang akhirnya mengubah pikiran Herzl. Yang semula dia berpikir orang Yahudi bisa diterima di Eropa, akhirnya dia berpikir orang Yahudi ini seperti penyakit. Ya. Gak bisa diterima, seperti dimanapun orang Yahudi itu gak akan diterima. Oleh karena itu solusi bagi bangsa Yahudi yang ditindas di mana-mana adalah Yahudi harus punya negara Yahudi sendiri. Jadi karena sifat Yahudi itu seperti penyakit, ya penyakit harus kumpul dengan penyakit. Jadi dia nggak bisa berkumpul dengan yang lain. Makanya disebut negaranya pun jelas the Jewish state, ya, negara Yahudi, negara untuk ras Yahudi. Ya, itu yang mereka gagas. Nah sejak itu kemudian terjadilah gerakan-gerakan Zionis, ya, yang saya sebut dalam paper ini sebagai satu gerakan smart rebellion, ya, pemberontakan yang cerdas. Ya, orang Yahudi ini jumlahnya kecil, sekitar 1% di Turki Utsmani. Itu pun mayoritasnya tidak Zionis. Ya, yang Zionis itu sedikit. Tapi kemudian mereka bergerak di situ dan gerakannya ternyata melakukan yang disebut dengan clandestine movement, ya, gerakan clandestine. Jadi mereka betul-betul membungkus misi yang sebenarnya itu. Mereka buat kursus bahasa Hebrew, buat gerakan-gerakan sosial, buat mendirikan bank dan seterusnya. Sampai mereka sendiri kemudian menguasai apa yang disebut dengan CUP. Ya, Komite Union and Progress. Itulah yang menjadi cikal bakal dari gerakan Turki Muda di Turki, ya. Yang Turk Movement, ya, revolusi pada tahun 1908 itu yang mengubah Turki, ya, dengan yang kemudian berkuasa adalah CUP ini. Nah, dari CUP ini semua orang-orang Yahudi yang menjadi anggota parlemen di Turki kemudian adalah anggota CUP. Nah, CUP ini sudah gerakan sekuler, liberal, ya, yang jargon-jargon yang mereka kemukakan pun adalah gerakan jargon-jargon Freemason, ya, liberal apa namanya, kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Ya. Jadi kita tahu ya gerakan Freemason ini yang apa namanya berhasil menggelorakan beberapa tokohnya menggelorakan revolusi Amerika tahun 1776 ya, kemudian merembet ke Turki ke Perancis pada tahun 1789 ya. Nah, kemudian gerakan yang dengan jargon kebebasan, freedom ya, dan lain sebagainya melawan absolut, melawan apa namanya apa istilahnya, bukan absolutisme, absolutisme. Jadi Sultan Hamid itu disebut dengan penguasa yang otoriter, absolut. Ada lagi istilah yang mereka gunakan ya. Ya kira-kira itulah, nanti istilahnya bisa dibaca di paper ini ya. Jadi itu harus diliberalkan, harus dibebaskan dari well-ortodox. Ya, ada apa namanya, Sultan Abdul Hamid ini diposisikan sebagai ya kira-kira kekuasaan yang membeku, ya, yang harus ditumbangkan. Despotism, ya, ini istilahnya. Despotism. Jadi nah, gerakan Turki Muda ini nanti yang kemudian nanti melahirkan Turki modern yang sekuler sampai sekarang itu menarik sekali kalau kita kaji ya, peran dari yang saya sebut sebagai tokoh-tokoh Yahudi di situ. Jadi misalnya Sultan Abdul Hamid itu tahu tentang kebebasan. Makanya ucapan yang terkenal adalah kalau saya berikan kebebasan ini ya, saya sama dengan ibaratnya memberikan senjata kepada anak kecil yang belum siap. Yang itu akan merusak semua. Ya. Tapi kemudian orang-orang Yahudi di Turki Utsmani, ya, mereka berhasil masuk ke CUP dan semua anggota parlemen dari Yahudi itu adalah anggota CUP. Nah, mereka di situ aman. Ya. Mereka menggulung dari dalam kekuasaan Turki Utsmani. Ya, di situ ada westernisasi, ada nasionalisme dan sebagainya, bagian dari isu-isu yang kemudian mereka munculkan. Sebab dengan itulah, ya, dengan itulah maka kemudian mereka berhasil mendapatkan negeri Palestina. Ya. Ketika Turki disekulerkan, Turki menjadi nasionalis, maka kemudian mereka berpikir Palestina itu bukan wilayah, nggak masalah diambil oleh orang-orang Yahudi itu. Itu yang saya sebut di dalam paper ini sebagai smart rebellion. Pemberontakan yang cerdas. Sebab ini berbeda sekali dengan pemberontakan Armenia misalnya. Pemberontakan Armenia itu pemberontakan bersenjata. Ya. Saya ingin mengambil hikmah dari kasus ini. Ya. Bagaimana satu kelompok kecil ya di dalam satu apa daulah yang begitu besar, satu imperium yang begitu besar seperti Turki Utsmani itu bisa digulung dari dalam dengan pelan-pelan terus ya dari pemikiran dulu. Jadi jelas kita bisa melihat di sini bagaimana lihainya orang-orang Yahudi bermain di situ. Saya mereka tidak bisa dikatakan mereka itu memberontak. Ya, mereka nggak bisa dipegang. Ya, dan mereka bahkan akhirnya yang menarik adalah seorang yang bernama Immanuel Karasu, ya, seorang Yahudi. Dia yang seorang ideolog dari CUP ini, ya, yang gerakan Turki Muda ini. Dan kemudian dia juga salah satu orang yang menyerahkan surat pemecatan Sultan Abdul Hamid. Jadi yang sebelumnya dia musuh, gitu ya, sampai akhirnya dari tiga orang yang menemui Sultan dan menyerahkan surat pemecatan Sultan, itu adalah seorang Yahudi. Ya, itu kemenangan besar sekali bagi mereka. Padahal Sultan itu menolak keras ketika Herzl menawarkan untuk meminta tanah Palestina bagi orang Yahudi. Dijanjikan dengan berbagai fasilitas, ya, utang-utang Turki Utsmani akan dilunasi dan seterusnya. Tapi bahkan akhirnya Erzul itu melunakkan lagi. Semula dia meminta wilayah terpisah, akhirnya dia minta otonomi. Ya sudahlah, kami hanya diberikan otonomi saja di Palestina, di samping boleh membuat sebagai tentara kecil, ya kemudian dia boleh mengorganisir apa masyarakat secara otonom di situ. Ya, itu pun ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Ya, nah, di situ kemudian mereka menjadi sangat benci pada Sultan Abdul Hamid. Nah, yang penting di sini adalah pertama ya, pengkhianatan ini luar biasa, ini perlu diangkat ya, bahwa orang Yahudi itu berutang budi pada orang Islam itu 1400 tahun. Ya, mereka dilindungi, tapi akhirnya mereka sanggup ya, sanggup mengkhianati kaum muslim, kemudian bahkan mereka bekerja sama dengan orang-orang yang menindas mereka, yaitu orang-orang Eropa. Ya. Jadi ya inilah kembali lagi mengulang watak lama mereka. Di situ tidak ada kesetiaan dari Yahudi. Dan ketika mereka kecil, mereka kemudian nempel apa yang disebut dengan Anatolian View sebagai arrested civilization itu. Apa namanya? Peradaban yang tertawan Yahudi ini. Ya, dia kalau ya kalau Islam menang dia nempel ke Islam. Ya, dia parasit sekarang di barat pun itu. Ya. Memang ini mengesankan seolah-olah Yahudi itu bagaimanapun jumlah mereka ini kecil ya. Karena jumlah mereka kecil, maka mereka sekarang Yahudi ini cuma sekitar 16 juta jiwa. Ya, di seluruh dunia. Yang di Israel sekitar 5 juta, yang di Amerika sekitar 6 juta. Ya, yang lain tersebar ke seluruh dunia. Jadi itu pengkhianatan itu yang perlu diangkat oleh mereka. Yang kedua yang penting lagi adalah menurut saya ya, gerakan Zionis ini perlu dipelajari dengan serius, ya, diteliti bagaimana mereka sanggup kemudian mendirikan negara Israel. Itu tidak lepas dari terutama aktor utamanya yaitu Dr. Theodor Herzl. Diungkapkan dalam Herzl ini seorang, bisa dikatakan dia seorang penulis skenario, sekaligus seorang sutradara, sekolah sekaligus aktor utama. Jadi memang dia betul-betul seorang pemain yang hebat. Ya. Dia yang merumuskan ideologi Zionis modern, kemudian dia yang menyutradarinya, kemudian dia sendiri yang menjadi aktor utamanya. Dia sendiri yang turun melobi kepala-kepala negara, sampai melobi Sultan Abdul Hamid. Dan Herzl, ya, meskipun kemudian mati pada tahun 1903, jadi Kongres Zionis pertama 1897, itu di setelah Kongres Zionis, Herzl sudah merumuskan, menuliskan catatan harian, negara Yahudi itu akan berdiri 50 tahun lagi. Nah, ini yang penting menurut saya adalah bahwa orang Yahudi itu, mereka membuat planning 50 tahun untuk buat negara. Meskipun Herzl mati nanti tahun 1903, orang-orang Zionis berikutnya melanjutkan upaya dari Herzl. Jadi mereka berbuat untuk jangka panjang. Ya. Mereka punya planning yang panjang, ya, sabar ya, mengerjakan itu sampai akhirnya mereka berhasil. Negara Israel kemudian berdiri pada 14 Mei tahun 48. Ya, 50 tahun 3 bulan setelah Kongres Zionis yang pertama. Nah, kita perlu mengambil hikmah. Pertama bagi saya adalah keuletan mereka, ya, mereka kecil, mereka sadar mereka kecil, kemudian mereka menyusun strategi bagaimana kelompok kecil menghasilkan satu gerakan. Saya ingin ini bagi gerakan-gerakan Islam, yaitu bagi umat Islam sangat penting, karena kadang-kadang umat Islam ini karena merasa mayoritas, ya, sehingga langkah-langkahnya itu langkah-langkah mayoritas. Padahal sebenarnya kadang-kadang mereka secara ideologis itu minoritas. Ya. Sehingga banyak yang banyak yang mereka kemudian melakukan gerakan-gerakan yang menurut saya agak kurang taktis. Ya. Jadi kekuatan belum kuat, ya. belum mendapat dukungan masyarakat yang kuat, tapi sudah terlanjur mengekspos besar-besaran rencana mereka. Ya. Zionis dari awal memang, termasuk nanti dari awal mereka melakukan ini, mereka ditopang oleh kekuatan, terutama kekuatan dana yang sangat besar. Tapi juga kalau kita lihat gerakan clandestine di Turki Utsmani, orang-orang Yahudi seperti Emmanuel Karasu ini, itu mereka berhasil ya, mempengaruhi elit-elit Turki Utsmani, termasuk nanti Kemal Atatürk. Mereka berhasil. Jadi itu yang sangat penting, bagaimana mereka meskipun kecil mereka mampu memegang elit-elit di Turki Utsmani. Ya, paling tidak mereka menyiapkan elit yang akan datang. Jadi kesimpulan saya dari mengkaji ini adalah orang Yahudi ini pandai. Ketika Abdul Hamid nggak bisa dipegang, maka mereka kemudian pegang generasi berikutnya dari setelah Abdul Hamid. Jadi yang mereka siapkan adalah calon-calon yang akan berkuasa di Turki ke depan. Jadi kalau barat militer, gitu ya, mereka nggak hanya pegang jenderal. Mereka yang mereka bina dulu nanti adalah sejak mereka itu letnan. Ya, mereka sabar. Mereka tahu orang ini 40 tahun lagi dia akan jadi pemimpin. Nah itu yang mereka garap. Lahirlah nanti tokoh-tokoh Turki. Ya. Itu tokoh-tokoh yang tiba-tiba mereka sudah bersama Zionis. Nah itu yang orang-orang terkejut kemudian. Ketika kemudian Emmanuel Karasu ini sudah merangkul tokoh-tokoh Turki muda itu. Jadi ini hikmah yang saya kira sangat penting untuk bagi umat Islam sabar dalam apalagi membangun peradaban, membangun negara seperti yang negara Zionis ini memerlukan kerja 50 tahun. Dalam sejarah Islam kita tahu umat Islam itu merebut Yerusalem saja telah jatuh ke tangan Salib ya, pada tahun 1099. Itu baru bisa direbut lagi tahun 1187. Artinya hampir 88 tahun. Ya, sekitar 88 tahun umat Islam bisa merebut kembali Yerusalem. Di saat itu umat Islam masih punya khilafah. Tapi tidak efektif khilafahnya. Ya, di Baghdad. Jadi dalam menurut saya ya, dari kisah ini itu kita sangat penting untuk sabar dan betul-betul membaca situasi ya, supaya tidak prematur. Orang Yahudi ini kalau nanti Anda baca dalam paper itu ya, itu luar biasa mereka menutupi. Jadi ketika mereka ada anggota parlemen Turki yang sudah mencium bahwa orang Yahudi ini mau bikin negara sebenarnya, memberontak. Tapi pandai sekali mereka menutupi itu. Ya, sehingga tidak bisa terbaca bahwa mereka itu memberontak. Ya, apalagi karena mereka sudah masuk dalam CUP, kelompok elitnya Turki muda. Sekarang itu yang saya kira penting. Kemudian yang penting lagi pada kasus ini adalah bagaimana sebuah pemikiran ya, nasionalisme, sekularisme, liberalisme ini kemudian berhasil mengubah situasi. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kehancuran Turki Utsmani, itu kita perlu melihat setting ke belakang ya, bagaimana benih-benih yang merusak ini disebarkan. Itu saya kira penting bagi kita. Kalau kita sekarang mau melihat masa depan umat Islam, kita harus melihat bagaimana peta pemikiran yang sekarang ini berkembang. Pertarungan pemikiran akan sangat menentukan siapa yang menang. Ya, siapa yang menang. Saya ada apa namanya? Ada satu draft proposal yang cukup menarik ya, dibuat namanya JARIK, Jaringan Islam Kampus dan Transformasi Jaringan Masyarakat Madani Indonesia ya. Ini gerakan ini mengantisipasi perang pemikiran dan nanti artinya akan melanjutkan bagaimana kemudian Yahudi mempengaruhi pemikiran Islam. Pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2005 di Garut, Jawa Barat, Aliansi Masyarakat Madani dan seterusnya mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan format gerakan keagamaan Islam ke depan. Aliansi ini merupakan gabungan dari berbagai lembaga dan individu yang memiliki kesamaan orientasi nilai perjuangan dan pemikiran. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Lembaga Studi Agama Filsafat, Jaringan Islam Liberal, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Perhimpunan Pondok Pesantren untuk Pengembangan Masyarakat, Wahid Institut, Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, Jaringan Muda Muhammadiyah, ya ini salah, JIM, International Institute for Islamic Thought and Civilization, bukan Civilization, International Institute of Islamic Thought, ya, IIIT, ya, nggak ada, kalau pakai Civilization jadi ISTAK, IIIT, ya. Kemudian GAKTANI, Gerakan GAKTANA, Gerakan Anti Kekerasan dan Teror Atas Nama Agama, Pemuda Muhammadiyah, FPUB, IRM, ITIP dan berbagai macam lain. Ya. Yang menjadi keprihatinan aliansi ini adalah terancamnya kebebasan berekspresi, yaitu kebebasan berpendapat, berkepercayaan, beragama di Indonesia, dan timbulnya aksi-aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan akhir-akhir ini. Dan seterusnya, mereka nanti membuat peta pemikiran di Indonesia dan bagaimana mengantisipasi format pemikiran Islam di kampus ke depan. Itu cukup menurut saya pandai memisahkan situasi ini. Ya. Oke, situasi sekarang begini, tapi kita ingin membuat peta pemikiran ke depan seperti ini. Makanya harus disiapkan gerakan namanya jaringan Islam Kampus. Ini cukup menarik. Nah ini ya, jadi saya kira demikian, nanti dibaca aja lah ya, saya ingin secara umum saya simpulkan bahwa ini adalah gerakan clandestine, gerakan Yahudi, dan kita perlu betul-betul mencermati itu yang pernah saya tulis dalam artikel saya di Republika dulu. Kalau mau melawan Yahudi harus betul-betul serius, ya. Tidak bisa kemudian kita sporadis, ya, kita harus menguasai betul siapa mereka, menguasai betul di mana mereka berada, menguasai betul jaringan mereka siapa saja, dan tahu betul bagaimana cara-cara mereka dalam menghancurkan Islam. Ya, orang Yahudi bukan hanya menghancurkan Islam dengan bom, tapi terutama dari dulu yang mereka lakukan adalah seperti di Turki Utsmani juga, mereka menghancurkan pertama dengan pemikiran. Ya, sebelum orang dibunuh dulu, maka pikirannya dulu yang dibunuh. Sehingga sekarang yang terjadi mereka sangat leluasa melakukan agresi di Israel. Saya kira demikianlah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena tidak terlalu fokus pada satu tema, tapi secara umum mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.